السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih tersisa sedikit bab masalah syafaat, yaitu ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi makna hadis Abi Hurairah, tentang makna hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaum al-qiyamah, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, yang akan berbahagia mendapatkan syafaatku adalah man qala la ilaha illallah khalisan, siapa yang mengucapkan kalimat tauhid, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dengan ikhlas dari hatinya. Ibnu Qayyim berkata tentang hadis ini, qala ta'ammal hadzal hadis, perhatikan hadis ini, kaifa ja'ala al asbab allati tunalu biha syafa'atuhu tajridu tauhid. Lihatlah hadis ini, perhatikanlah baik-baik bagaimana beliau alaihi salatu wassalam menjadikan sebab didapatkannya syafaat beliau adalah dengan memurnikan tauhid, yaitu man qala la ilaha illallah khalisan liwajhihi atau khalisan min qalbihi, yaitu siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Aksa ma 'inda al-musyrikin, berarti justru sebaliknya dari apa yang dilakukan oleh musyrikin. Musyrikin ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dengan berbuat syirik, dengan berdoa pada kuburan, berdoa pada orang mati, dengan berdoa kepada makhluk berdoa kepada Nabi. Sedangkan sebab didapatkannya syafaat beliau justru tauhid, bukan syirik. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Qala, kata Ibnu Qayyim, berarti justru bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin, yaitu anggapan anna syafa'ata tunalu bittikadihim syufa'a wa ibadatihim wa mualatihim, yaitu anggapan mereka bahwa syafaat akan didapat kalau menyembah mereka. Syafaat Nabi akan didapat kalau menyembah Nabi, berdoa pada Nabi, meratap beristighatsah pada Nabi. Kalau pengen mendapatkan syafaat orang soleh, menyembah orang soleh, meratap ke kuburannya, meminta-minta ke kuburannya, ini terbalik. Bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengajarkan siapa yang mendapatkan syafaat? Qal man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Yang akan mendapatkan syafaat adalah yang mengesakan Allah, yang bertauhid. Faqallaba an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma fi za'mihimul kadhib. Maka Nabi membalik dari anggapan mereka yang dusta, keliru. Bukanlah syafaat Nabi didapat dengan menyembah Nabi. Bukanlah syafaat orang soleh didapat dengan menyembah orang soleh atau menyembah kuburan orang soleh. Bukan. Tetapi syafaat akan didapat dengan tauhid, dengan beribadah pada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain. Berdoa hanya kepada Allah saja dan tidak berdoa pada yang lain. Wa akhbara anna sabab asy-syafa'ah tajridut tauhid. Nabi mengkhabarkan bahwa penyebab didapatkannya syafaat adalah memurnikan tauhid. Fahina idin ya'dhanallahu lisyafi' an yashfa'. Kalau dia bertauhid, maka Allah akan izinkan pemberi syafaat untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Wa min jahlil musyrik i'tiqaduhu anna man ittakhadha waliyan aw syafi'an anahu yashfa'u lahu wa yanfa'uhu 'indallah. Termasuk kebodohan mereka kaum musyrikin jahiliyah, kaum musyrikin sejak zaman jahiliyah sampai hari ini, di antara kebodohan mereka adalah meyakini bahwa kalau menjadikan orang solehnya sebagai pembela, sebagai penolong, sebagai sesembahan, diminta dengan doa-doa, ya waliyullah, ya habibullah, ya syekh fulan, ya maulana, meratap di kuburannya, meminta pada orang mati, dianggap bahwa itu penyebab akan mendapatkan pembelaan, akan mendapatkan syafaat dari si mayit, akan mendapatkan syafaat dari orang yang dikubur tersebut, dari wali tersebut. Hadza min jahlihim. Ini dari kebodohan mereka. Kama yakunu khawasul muluki wal wulati tanfa'uhum man walahum. Kebodohan mereka ini karena mereka mengkiaskan, menganalogikan dengan para raja-raja. Kalau kita bisa mendekati orang-orang dekatnya, kita akan dapat pembelaan nanti dari sang raja. Kalau kita bisa mendekati perdana menterinya, kalau kita bisa dekati panglimanya, kalau kita bisa dekati wakilnya, kalau kita bisa dekati orang-orang di sekitarnya, maka niscaya kita akan dibela oleh raja tadi. Hadza qiyasun batil. Ini qiyas yang batil tentunya. Mengapa? Karena mengkiaskan Allah dengan makhluk. Mengkiaskan Allah dengan makhluk. Raja itu makhluk yang lemah. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, raja sebesar-besarnya raja, sebesar-besar kerajaannya, tetap makhluk yang miskin, fakir. Sedangkan Allah, ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya, memiliki alam semesta. Raja, sehebat-hebatnya dia, tetap membutuhkan orang lain. Iya Pak, iya. Enggak ada jawaban tidak. Iya. Dia membutuhkan orang lain. Dia bahkan enggak bisa mencukur rambutnya sendiri. Butuh tukang cukur. Dia bahkan membutuhkan pendamping, membutuhkan penjaga, membutuhkan pas pampres. Membutuhkan wakil-wakilnya, membutuhkan menteri-menteri. Itu mereka, makhluk. Allah tidak butuh siapapun. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah menciptakan malaikat-malaikat bukan karena Allah butuh pada malaikat. Allah menciptakan makhluk-makhluknya bukan karena Allah butuh pada makhluk-makhluknya. Allah tidak butuh pada siapapun. Tayyib, masa mau disamakan? Kalau makhluk, kita dekati orang-orang terdekatnya, kemudian kita hampir dihukum oleh raja tadi, pembelanya akan berkata, jangan, itu ponakan saya. Wahai Tuan Raja, itu orang dekat saya, itu family saya. Tolong jangan diganggu. Raja tadi gak berani. Mengapa? Karena dia butuh pada panglimanya. Kalau saya tentang panglima saya, dia membelot bahaya. Saya akan digulingkan oleh dia, akan dikudeta. Itu makhluk. Wallahu subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai. Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka jangan dikias-kiaskan, jangan dianalogikan dengan raja, penguasa, presiden. Jangan. Jangan dikiaskan dengan makhluk. Allah tidak sama. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan dengan kehendaknya. Masya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Dan tidak akan bisa memberikan syafaat pembelaan siapapun, makhluk manapun, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti min jahlihim, di antara kebodohan mereka adalah menyamakan Allah dengan para raja-raja, kemudian berkata, kalau kita dekati orang soleh, niscaya kita akan dibela. Kalau kita nyembah mereka, tolong bantu saya, tolong bela saya. Ya Maulana, ya Habiballah, ya Waliyallah. Kekuburannya, doa di kuburan. Fahada na'udzubillah, pemahaman yang batil. Walam ya'lamu annahu la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'idznihi. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu bahwa enggak akan ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Berarti siapa pemiliknya? Allah. Wa la ya'dhan fi syafa'ati illa liman radiya qawluhu wa 'amaluhu. Dan juga enggak akan ada orang yang mendapatkan syafaat kecuali orang yang diridhoi oleh Allah perbuatannya dan ucapannya. Berarti kuncinya adalah bagaimana supaya Allah ridho. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit tidak bermanfaat syafaatnya sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan untuk orang yang Allah ridhoi. Syarat yang memberikan syafaat izin dari Allah, syarat yang mendapatkan syafaat adalah keridhaan. Berarti kuncinya bagaimana kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita dapat syafaat dengan izin Allah agar Allah ridha. Karena yang mendapatkan syafaat adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya jalan untuk mendapatkan syafaat para syafi'in, untuk mendapatkan syafaat para pemberi syafaat adalah hendaklah kita menjadi orang yang mardhi, menjadi orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapa yang berani memberikan syafaat tanpa izin Allah? Dan juga Allah katakan yang kedua, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang diridhai. Wa baqiya faslun thalith. Berarti kita mendapatkan dua pasal. Pasal pertama, tidak akan ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Pasal kedua, tidak akan mendapatkan syafaat kecuali yang diridhai. Ada sisa. Pasal ketiga. Bagaimana supaya kita diridhai? Itu pasal ketiga. Wa huwa annahu la yarda min al-qawli wal 'amali illa tauhid. Bahwa tidak akan bisa kita diridhai oleh Allah kecuali kalau kita bertauhid. Enggak akan diridhai kecuali kalau kita mukmin shadiq dan bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahadhihi thalath fusul. Inilah tiga pasal. Pasal pertama, ketahuilah bahwa tidak akan ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Pasal kedua, enggak akan mendapatkan syafaat kecuali kalau diridhoi oleh Allah. Pasal ketiga, bagaimana supaya diridhoi? Supaya diridhoi, hendaklah kita bertauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Menyembah hanya Allah. Tidak berdoa pada kuburan, tidak meminta pada orang mati, tidak meminta pada orang saleh, bahkan tidak meminta pada nabi-nabi ataupun malaikat-malaikat. Karena mereka bukan Tuhan. Mereka hamba-hamba Allah yang mulia. Para rasul, hamba-hamba Allah yang mulia. Para malaikat, hamba-hamba Allah yang mulia. Tetapi tetap hamba Allah, bukan ma'bud, bukan sesembahan. Maka jangan berdoa pada mereka. Berdoa kepada yang pantas kita berdoa kepadanya. Satu-satunya itu Allah Subhanahu wa taala. Taqta syajaratasy syirik. Tiga pasal ini akan meruntuhkan pohon kesyirikan. Tiga pasal tadi, tiga prinsip tadi akan meruntuhkan semua kesyirikan dari seorang mukmin, dari hati seorang mukmin. Yang wa'aha wa'aqalaha, yang bisa memahami dan mau mengerti. Maka dengan tiga perkara ini selesai. Tidak akan mereka meminta syafaat pada orang mati. Wa dzakara aidan rahimahullah anna syafaat sittatu anwa'. Kemudian disebutkan pula oleh beliau, oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa syafaat itu ada enam macam. Yang pertama yang disebut dengan syafaatul kubra, syafaat yang terbesar. Allati yata'akhkhar 'anha ulul 'azmi 'alaihim shalatu wassalam. Yang para rasul-rasul ulul 'azmi semuanya yata'akhkhar. Mundur, tidak sanggup. Semua menolak dan berkata nafsi-nafsi, diriku-diriku. Innallaha qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab ba'dahu qat wa lam yaghdab qablahu qat wa lan yaghdab ba'dahu qat atau kama qala fi riwayah. Semua nabi menjawab ketika manusia di padang mahsyar meminta syafaat para anbiya sejak Nabi Adam, Nuh, Hud ila akhirih, semuanya menjawab masing-masing dengan kalimat yang sama, nafsi nafsi, diriku diriku, aku tidak sanggup. Sesungguhnya Allah telah murka hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah murka sebelumnya seperti itu, dan tidak akan murka setelahnya seperti itu. Berarti puncaknya kemurkaan. Lam yaghdab qablahu qab wa lan yaghdab ba'dahu qab au mithlahu. Lam yaghdab mithlahu au qablahu mithlahu qab wa lan yaghdab mithlahu ba'dahu qab. Tidak pernah marah yang seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah marah seperti itu setelahnya. Nafsi-nafsi, diriku-diriku. Semua ulul azmi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihi salam, semuanya menolak, diriku-diriku. Sampai berakhir pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fayaqulu ana laha. Berakhir pada Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah yang bersabda, akulah orangnya. Akulah orangnya. Wa dzalika hina yarghabu al-khalaiqu ila al-anbiya. Yaitu ketika seluruh makhluk-makhluk di padang mahsyar meminta syafaat agar cepat diselesaikan urusan mereka mereka tersiksa di mahsyar dalam keadaan matahari didekatkan pada mereka, keringat mereka bercucuran, bahkan ada yang sampai ke mata kaki mereka, ada yang sampai ke betis mereka, ada yang sampai ke pinggang mereka, ada yang sampai seperti lizam. Lizam itu seperti tali kekang di mulut mereka, sehingga mereka harus menengadah begitu. Liyashfa'u lahum ila rabbihim. Mereka meminta syafaat kepada para anbiya tadi agar memintakan kepada Allah untuk menyelesaikan mereka dan mengistirahatkan mereka dari tempat mereka. Wa hadhihi syafa'atun yakhtassu biha la yashrakuhu fiha ahad. Dan ini adalah syafaat yang khusus dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak diikuti oleh siapapun. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat ini selain Rasulullah SAW. Makanya disebutkan dengan syafaatul kubra, syafaat yang terbesar. Dan dijuluki pula ini sebagai kedudukan yang mulia, ati Muhammadinil wasilah wal fadilah, wab'athu maqaman mahmuda, wab'athu maqaman mahmuda. Dan utuslah dia, bangkitkan dia nanti yaumul qiyamah di kedudukan yang mulia, maqaman mahmuda. Apa itu maqaman mahmuda? Maqamus syafa'ah. Hadihi syafa'ah. Kedudukan yang mulia ketika itu adalah kedudukan syafa'at yang kubra, yang para anbiya enggak ada yang mampu, enggak ada yang bisa, enggak ada yang berani, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syafa'at yang kedua, syafa'atuhu li ahli jannah. Syafa'at Rasulullah SAW untuk penduduk surga, agar segera masuk surga. Wa qad dzakaraha Abu Hurairah fi hadits at-tawil al-muttafaq alaih. Disebutkan oleh Abu Hurairah dalam hadis yang panjang, muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim, bahwa Rasulullah SAW meminta agar segera penduduk surga dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, syafa'atuhu liqaumin minal usah min ummati. Syafa'at beliau alaihi salatu wassalam untuk kaum-kaum yang bermaksiat dari umatnya. Qad istaujabun nara bidhunubihim, yang seharusnya mereka diazab, seharusnya mereka diazab karena dosa-dosa mereka. Maka Nabi memintakan syafaat untuk mereka, alla yadkhuluha, agar tidak masuk neraka. Yang seharusnya masuk neraka, tapi Nabi menyatakan ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku. Maka dimaafkan oleh Allah mereka dari dosa-dosanya dan tidak masuk neraka, yang harusnya masuk neraka. Dan yang ketiga, yang keempat, syafa'atuhu fil 'usaa min ahli tauhid alladziina yadkhuluna an-naar bidzunubihim. Yang keempat, syafaat Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang yang bermaksiat tapi masih memiliki tauhid dan dia sudah masuk neraka. Ini bedanya dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga, yang seharusnya diazab, tidak diazab karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau yang keempat, sudah masuk neraka. Sudah masuk neraka. Kemudian Nabi memerintahkan atau memintakan syafaat, ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari neraka, memasukkannya ke dalam jannah. Dan hadis-hadis tentang syafaat yang keempat ini banyak. Bahkan diantaranya ada penduduk neraka yang sudah terbakar seluruh tubuhnya, kecuali anggota wudunya, karena dia masih sholat, diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada yang terbakar semuanya, tidak memiliki keimanan kecuali sebiji darah, juga pada akhirnya diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fiddin a'azakumullah, selama tauhidnya tidak terbatalkan dengan kesyirikan. Man qala la ilaha illallah khalusan min qalbih. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka niscaya dia diselamatkan. Wal ahadits biha mutawatiratun anin nabi. Hadis-hadisnya mutawatir. Kalau mutawatir itu kesahihannya seperti ayat-ayat Al-Qur'an. Jangan dikira ayat Al-Qur'an itu jadi riwayatkan. Diriwayatkan. Tetapi dengan riwayat yang mutawatir. Maka demikian pula hadis-hadis yang mutawatir kesahihannya seperti Al-Qur'an. Qul inna a'udzukum Allah. Waqad ajma'a 'alayha as-sahabatu, dan telah disepakati secara ijma' oleh seluruh para sahabat dan seluruh ahli sunnah qatibatan semuanya. Maka siapa yang mengingkari syafaat yang keempat ini, berarti dia mubtadi'ah ahlul bid'ah wad dalalah. Bahkan mereka secara ijma', secara sepakat para ulama seluruhnya menganggap bid'ahnya pendapat yang berkata bahwa tidak ada syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka kemudian keluar lagi. Ini mubtadi'un dhal. Badda'u man ankaraha. Para ulama menganggap sesat orang yang berkata bahwa tidak ada syafaat ini, syafaat yang keempat ini. Wasahu min kulli janib. Mereka menyeru dari segala sisi. Wanadu alaihi bidzalal, dan mereka para ulama menyeru dengan kesesatan bahwa dia sesat, dia menyimpang, mereka dalun mudil. Siapa? Orang-orang yang mengingkari syafaat ini. Emang siapa? Apa ada kelompok-kelompok muslimin yang mengingkari syafaat yang keempat ini? Naam. Mu'tazilah. Pengikut penerus Wasil ibn Atha. Orang-orang yang lebih mementingkan akalnya daripada nas-nas, daripada dalil-dalil. Orang-orang yang senang pakai analogi-analogi akalnya. Bukankah, berarti, kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini, tanpa dalil, bahkan menentang dalil. Haula Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin orang masuk neraka atau keluar lagi. Tidak bisa. Kalau masuk surga, keluar lagi ke neraka, mungkin? Gak mungkin. Demikian pula masuk neraka, gak mungkin keluar lagi. Analogi lagi. Tadi sesat karena analogi. Allah dikiaskan dengan raja. Sekarang sesat karena analogi lagi. Dikiaskan, kalau masuk surga gak bisa keluar lagi. Masuk neraka pun gak bisa keluar lagi. Bahkan dalam Al-Quran katanya, seakan-akan pakai dalil Al-Quran. Dalam Al-Quran selalu setiap neraka khalidina fiha, neraka khalidina fiha, finnar khalidina fiha, khalidina fiha ila akhirih. Berarti masuk neraka itu kekal, tidak mungkin keluar lagi. Fahadha kebodohan mereka. Ayat-ayat ancaman mereka kiaskan dengan ayat-ayat janji. Kalau ayat-ayat janji dalam jannah khalidina fiha, maka Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Pasti. Siapa yang berbuat begini masuk surga, kekal dalamnya, maka itu janji Allah. Tapi kalau ancaman, bisa Allah timpakan sesuai ancamannya, bisa pula Allah maafkan. Dan jangan dikiaskan, jangan disamakan. Karena janji dengan ancaman berbeda. Janji dengan ancaman tidak sama. Kalau mengingkari janji, sifat baik apa sifat jelek? Udah janji diingkari, sifat jelek, mustahil bagi Allah SWT. Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. La yukhlifullahul wa'dah. Allah gak mungkin yukhliful mi'ad. Gak mungkin menyelisihi janjinya. Tapi kalau ancaman tidak ditepati, sifat baik atau sifat jelek? Kamu kalau begini saya masuk ke neraka. Ternyata Allah katakan, ya sudah, gak usah masuk neraka, masuk surga aja. Apa namanya itu? Pemaaf. Sifat apa? Sifat jelek, sifat baik? Sifat baik. Kalau melanggar janji, itu sifat jelek, mustahil bagi Allah. Tetapi kalau tidak menepati ancaman, itu sifat baik, sifat rahmat, sifat kasih sayang, sifat pemaaf. Afuun ghafur, maha pengampun, maha pemaaf. Itu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat afu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau pemaaf, maafkanlah kami. Dan Allah berkali-kali menyatakan bahwa dirinya ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Maknanya ketika sudah mengancam, bisa saja Allah terapkan sesuai dengan ancamannya, bisa pula Allah kurangi, Allah kurangi, Allah kurangi, atau Allah hapuskan sama sekali. Naam. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Berarti syafaat yang keempat ini pasti adanya, sudah pasti karena hadis-hadisnya mutawatir. Riwayat tentang seorang yang memanggil-manggil oma Allah dalam neraka, ya Hanan ya Manan. Riwayat tentang orang yang lam ya'mal khairan qab, yang tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun, keluar dari neraka. Riwayat tentang orang yang terakhir masuk surga, masih ingat, juga sama maknanya, bahwa berarti ada orang yang keluar dari neraka dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan sebab syafaat Nabi Muhammad SAW. Setelah diselamatkan dari neraka, ya Allah, aku masih melihat neraka, palingkan wajahku, aku tidak akan meminta apapun, pokoknya yang penting selamat dari neraka. Diselamatkan, masih terlihat, ya Allah, aku minta satu lagi, aku gak pengen lihat neraka. Dipalingkan ke surga, ya Allah, aku minta ke pohon itu saja. Maka itu adalah orang yang terakhir masuk surga. Dari neraka ke surga, banyak sekali. Tetapi dasar ahlul bid'ah, mu'tazilah, aqlaniyun, mereka menolak syafaat yang keempat ini. Syafaat yang pertama diterima, syafaat yang kedua diterima, syafaat yang keempat, oh enggak mungkin. Masa mungkin orang sudah masuk neraka kok keluar lagi, katanya. Haula'id dhullal, mereka orang-orang sesat. Al-khamis, yang kelima. Syafa'atuhu liqaumin min ahlil jannah. Yang kelima, syafaat untuk penduduk surga. Sudah penduduk surga masih dapat syafaat? Iya. Fi ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Agar dilipatkan pahalanya, agar dinaikkan derajatnya. Karena surga bertingkat-tingkat. Yang tadinya dia di surga yang paling bawah, kemudian dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dinaikkan pada tingkat yang berikutnya, atau yang berikutnya, atau yang berikutnya. Atau dari mereka yang di surga yang demikian, atau di tingkat tertentu, diminta atau diberikan syafaat untuk bisa naik sampai ke surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadhihi mimma lam yunaza fiha ahad. Syafaat yang kelima ini tidak ada perselisihan. Bahkan semua kelompok-kelompok bid'ah tadi pun menerima kalau yang ini. Ada seorang ibu mencari anaknya, anakku, ternyata anaknya di surga yang bawah kemudian ditingkatkan di atas. Atau sebaliknya, anaknya mencari ibunya, ibuku. Ternyata ibunya di bawah, maka anaknya meminta pada Allah memberikan syafaat, maka dengan syafaat dari anaknya, ibunya dinaikkan pada surga yang berikutnya, ila akhirih. Ini barakallahu fikum syafaat-syafaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga yang lainnya. Adapun syafaat yang pertama, syafaatul kubra, hanya Rasulullah dan tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat yang pertama. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita sudah dapatkan 5 jenis syafaat. Ada syafaat yang keenam. Karena yang pertama ini atau yang 5 tadi, kulluha mukhtassa bi ahlil ikhlas. 5 syafaat tadi semuanya untuk orang yang bertauhid, ahlul ikhlas. Alladzi lam yattakhidhu min dunillahi waliyan wala syafi'an. Yang mereka tidak mengambil selain Allah penolong-penolong, pembela-pembela. Yang tidak menjadikan selain Allah sebagai ilah yang mereka sembah, yang mereka berdoa padanya. Tidak. Yang betul-betul memurnikan doanya hanya kepada Allah, ibadahnya hanya kepada Allah. Ini pada 5 syafaat tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa andhir bihil ladzina yakhafuna an yushru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'." Peringatkanlah dengannya orang-orang yang sudah takut atau yang memiliki rasa takut akan dikumpulkannya mereka kepada Rabb mereka di hari yang mereka tidak memiliki pembela, tidak memiliki penolong sedikit pun. Orang-orang inilah orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan syafaat. Karena yakin penolongnya hanya Allah Subhanahu wa taala, pembelanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah yang mendapatkan syafaat dari para anbiya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya. Yang keenam, ada syafaat beliau alaihi salatu wassalam fi ba'dil kuffar, terhadap beberapa orang kafir atau terhadap orang kafir dari penduduk neraka. Ini kekecualian. Hatta yukhaffaf adabuhu, hingga diringankan adabnya, tidak bisa diselamatkan karena kafir. Wa hadhihi khassatun bi Abi Thalib wahdahu, dan syafaat ini khusus bagi Abu Thalib saja seorang. Nabi SAW menyatakan pada Allah SWT tentang pamannya, "Ya Allah pamanku Abu Thalib, ya Allah pamanku Abu Thalib." Diringankan, tapi tetap neraka. Tetap neraka, dan neraka itu seringan-ringannya sangat mengerikan. Dipakaikan terompah di kakinya dari api neraka, mendidih ubun-ubunnya. Maka tetap mengerikan. Sampai-sampai Rasulullah SAW masih meminta lagi diringankan. Ringankan ya Allah pamanku Abu Thalib, karena banyak menolong, banyak membela dahulu Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dalam riwayat, sampai ketika Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Abu Thalib, dan Rasulullah SAW masih ada kasihan kepadanya, Allah jadikan bentuknya berubah. Dia menggapai-menggapai minta tolong, Rasulullah SAW melihatnya dalam bentuk yang lain, dan beliau jijik melihatnya. Selesai. Rasulullah SAW tidak lagi membelanya, dan tidak lagi memberikan syafaat kepadanya. Aw kama qala fi riwayah barakallahu fikum, ini syafaat khas, syafaat yang khusus bagi satu orang kafir saja. Adapun keumuman, bahwa yang namanya syafaat Nabi SAW adalah untuk ahlul ikhlas, agar selesaikan urusannya di mahsyar sampai bisa diselesaikan dengan cepat. Dari yang masuk surga, agar cepat masuk surga. Dari yang sudah harusnya masuk neraka, diselamatkan tidak masuk neraka. Atau yang sudah masuk neraka, diselamatkan keluar dari api neraka. Atau yang sudah masuk surga, ditingkatkan atau diberi syafaat agar naik tingkatnya, derajatnya kepada surga yang lebih tinggi. Ila akhirihi. Ini semua bagi ahlul ikhlas. Intaha. Selesai bab masalah syafaat. Walhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya bab qaulullah ta'ala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Bab ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Berkata musannif rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala, bab tentang ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innaka latahdi man ahbabta." Babnya bab tentang Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah kepadanya bahwa engkau tidak bisa menentukan hidayah. Engkau tidak bisa menakdirkan hidayah pada orang yang kau cintai. Tetapi Allah yang menentukan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Dan ini ayat ini bukan merendahkan Rasulullah SAW. Tetapi ayat ini mendudukkan Rasulullah pada kedudukannya. Yaitu beliau manusia, bukan Tuhan, bukan ilah. Rasulullah SAW adalah hamba Allah, makhlukun, bukan khaliq. Maka penentu Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bukan penentu. Yang menakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bukan yang menakdirkan. Walhamdulillah. Ayat ini ada dalam Al-Quran. Surat Al-Qasas ayat 56. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika akan wafatnya atau akan matinya Abu Talib. Ala millati Abdul Muttalib. Di atas agama nenek moyangnya Abdul Muttalib. Sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, rahimahullah, yaqulu ta'ala li rasulihi, kata Ibnu Katsir, Allah berfirman, berkata kepada rasulnya, engkau ya Muhammad, enggak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, karena ini bukan urusanmu dan bukan hakmu. Innama alaikal balagh, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Saya sebutkan secara harfiah, harfan-harfan, kalimat per kalimat. Kata Ibnu Katsir, karena ini bukan kepadamu, maksudnya bukan urusanmu. Innama alaikal balagh, tapi engkau wahai Rasul hanya penyampai, hanya menyampaikan. Wallahu yahdi man yasha. Adapun yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki. Walahul hikmatul balighah, dan Allah lah yang memiliki hikmah yang sangat tinggi. Wal hujjah ad-damirah, dan hujjah yang sangat kokoh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Berarti ayat ini mirip dengan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Ayat 272. Allah berfirman dalam ayat ini, laisa 'alaika hudahum, bukan kepadamu urusan hidayah mereka. Tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Laisa 'alaika hudahum, bukan atasmu, bukan hakmu untuk menentukan hidayah. Tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah. Adapun atasmu apa? Atas Rasul al-balagh. Innama 'alaika al-balagh al-mubin. Atasmu penyampaian saja. Atau ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidaklah kebanyakan manusia, walaupun engkau sangat ingin beriman. Kata Allah, kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat ingin mereka beriman. Mirip atau tidak sama? Mirip. Sangat-sangat mirip. Bahkan kandungannya sama dengan yang tadi. Tadi berkata, engkau tidak bisa menentukan hidayah pada orang yang kau cintai. Tapi Allah yang ngasih hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ayat kedua dalam surat Al-Baqarah, bukan atasmu masalah hidayah. Tapi Allah yang akan berikan hidayah. Ayat ketiga dalam surat Yusuf ayat 103. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidaklah kebanyakan mereka akan beriman walaupun engkau sangat ingin. Nabi ingin mereka beriman, tapi kata Allah mereka tidak akan beriman walaupun engkau sangat ingin. didatangi oleh Rasulullah SAW. Didatangi pula oleh dua tokoh Quraisy. Nabi berkata kepadanya, ya am, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajjulaka biha indallah. Ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bela engkau dengan kalimat itu nanti yaumul qiyamah. Sedangkan orang kafir menyatakan kepada Abu Talib, apakah engkau berpaling akan berpaling dari agama nenek moyangmu? Kata dua tokoh Quraisy yang lainnya, selalu begitu. Qul ya ammi, yang lainnya, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu sampai akhirnya mati ala millati Abdul Muttalib, mengikuti agama nenek moyangnya Abdul Muttalib, mati dalam keadaan musyrik. Nabi sedih, tentunya sedih, karena berharap agar pamannya yang banyak menolong itu masuk Islam, tapi ternyata tidak berhasil. Sedih. Maka Allah ingatkan bahwa urusan itu urusan Allah Ta'ala. Menentukan hidayah urusan Allah. Engkau gak akan bisa menentukan hidayah pada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah pada siapa yang dikehendaki. Sudah isya ya? Silakan datang dulu.